Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd aina staqal hadis kitabullah wa khairal hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin barakallahu fikum, di pertengahan bulan Sya'ban atau masuk hari ke-18 di mana maknanya semakin dekat bulan Ramadan, maka tentunya seorang muslim, seorang mukmin betul-betul bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat umur. Umur adalah nikmat yang besar yang dengannya seorang bisa mengumpulkan amal soleh, sehingga orang yang menunda beramal soleh sampai akhirnya datang kematian dan belum beramal soleh akhirnya menyesal. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, dan berinfak kalian, bersedekah kalian dengan harta yang Allah telah berikan atas kalian, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian menjemput kalian. Ketika maut menjemput kalian, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Karena dia tidak beramal baik, tidak diisi umurnya dengan amal soleh, dia pun berkata, laula akhartani, mengapa engkau tidak mengundur ajal kematianku ila ajalin qarib, waktu yang pendek. Jadi orang ini minta umur yang pendek saja, waktu yang sedikit saja. Untuk apa? Fa asaddaqa, saya akan bersedekah dengan hartaku, dengan tenagaku, di jalan kebaikan. Wa akum minas salihin, dan aku akan jadi orang yang soleh. Itu adalah penyesalan. Jadi Kalau orang ini minta ajal waktu yang pendek diisi dengan amal-amal baik, tapi karena sudah datang ketentuan kematian, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan mengakhirkan, menunda ajal kematian kalau sudah ditentukan waktu. Ya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Pas sudah. Artinya, orang ini minta waktu yang pendek, karena waktu itu bermanfaat. Ya, bagi yang mengetahui nilai waktu. Kalau orang kafir mengatakan, waktu adalah uang. Itu bagi yang ngerti nilai uang. Jadi waktu adalah uang. Ya. Kalau kita orang mukmin, waktu adalah untuk beramal soleh. Kita apa untuk uang juga ya? Ya ada waktu beramal soleh, waktu mencari uang, begitu? Ada waktu untuk anak, keluarga, untuk belajar, harus betul-betul dimanfaatkan. Barakallah. Hadirin yang berbahagia, barakallahu fikum, kita sedang mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akidah dan ittiba' pada hadis yang ke-11. Siapa ya Pak saya? 11 ya. Sudah rampung apa belum? Terakhir ini. Tinggal sedikit, betul. Yang sedikit yakni di dalam hadis ini ada 3 perkara yang diridhoi dan 3 perkara yang dimurkai. Masih ingat? Iya. 3 perkara yang diridhoi adalah antakbudu wala tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Tidak boleh membuat tandingan dengan Allah. Yang kedua, perkara yang diridhoi, wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bercerai berai, tidak bikin bid'ah, tidak bikin penyimpangan, cukup pegang prinsip bimbingan Al-Quran, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah meridhoi kalian, wa antana sahu, saling menasehati. Kepada siapa? Siapapun yang menjadi pemimpin kalian. Kepada orang yang menjadi pemimpin kalian. Menasehati artinya mentaati yang ma'ruf. Menasehati mengingatkan yang jelek. Menasehati bersikap lembut. Menasehati tidak khuruj, tidak memberontak, tidak mengalirkan darah penguasa, sholat di belakang mereka, menunaikan sedekah kepada mereka, dan seterusnya. Itu yang ketiga. Jadi siapapun nanti yang jadi pemimpin kita, Allah Ta'ala meridhoi kalau kita melaksanakan yang ketiga ini. Menasehati siapapun yang Allah jadikan sebagai pemimpin kalian. Ya, begitu. Siapapun yang terjadi pemimpin, kita berusaha mentaati, menjaga nama baiknya, bersikap lembut, tidak memberontak, begitu. Barakallahu fiik. Nah, sekarang perkara yang dimurkai ya. Yang pertama apa kemarin? Kasratu as-su'al. Apa kasratu su'al? Yang pertama, banyak meminta harta manusia untuk kekayaan sendiri, tidak boleh. Atau bertanya sesuatu yang tidak berfaedah. Kemudian yang keberapa ini? Oh, kila waqala dulu. Kila waqala, larut dalam kebatilan, menyebarkan perkara yang dusta. Itu tidak disukai oleh Allah. Jadi berita-berita hoak, kita jangan ikut-ikut menyebarkannya. Tidak bermanfaat. Dan yang terakhir ini. Apa yang terakhir? Nah, ini yang terakhir sekarang. Wasadisan. Tulisan paling bawah. Nah, ketemu. Wasadisan yang keenam dalam hadis ini. Ada poin penting yang keenam. An-nahyu an idha'atil mal. Larangan idha'ah, menyia-nyiakan harta. Kenapa? Fa innal mala ni'matun minallah. Karena harta nikmat dari Allah. Nah, karena itu nikmat, tidak boleh disia-sia. Yang kedua, harta fihi aunun ala ta'atillah. Harta terkandung padanya apa? Aunun, penolong untuk mentaati Allah. Antum mau taklim, jauh, tidak punya motor. Akhirnya apa, Pak? Ngojek. Gojek bayar apa gratis? Eh? Ada gojek gratis? Ya, bayar lah. Dengan antum mengeluarkan uang 10 ribu, 20 ribu untuk mentaati Allah, itulah manfaat harta. Maka harta jangan dihambur-hamburkan. Yang tidak bermanfaat. Wal jihad, harta juga untuk menolong. Yang ketiga, berjihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Namanya jihad, membutuhkan biaya, tenaga, butuh senjata, itu butuh harta. Dan yang keempat, wa ala musa'adatil mustahiqin minal muslimina al-fuqara'i wal-aqaribi wa ghairihim. Juga harta yang keempat itu untuk apa? Musa'adah. Musa'adah itu membantu. Orang-orang yang berhak dibantu seperti dari kalangan kaum muslimin, seperti fuqara, orang-orang fakir, mau berobat, tidak punya duit, tidak punya kartu, kartu miskin. Akhirnya apa? Harus dibantu. Harta keluarkan untuk mereka. Wa ghairihim, dan selain mereka, seperti anak yatim, tetangga kita, itu tanggung jawab kita yang beragama Islam. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Bagaimana pendapatmu orang yang mereka itu masih mendustakan agama? Kenapa? Fadzalika alladzi yadu'ul yatim. Di antaranya karena dia itu menghardik anak yatim. Ada anak yatim minta malah dibentak. Ada anak yatim kesusahan minta tolong malah tidak dibantu. Jangan sampai kita digolongkan orang yang yukadzibu bidin. Apa yukadzibu bidin? mendustakan hari pembalasan. Atau ad-din bisa maknanya agama. Jadi orang yang agamanya benar, betul-betul peduli dengan orang yang di kanan kirinya. Di antaranya orang yatim, anak yatim. Barakallahu fiik. Bantu. Bantu mereka. Jangan dibiarkan. Ya. Tidak ngerti agama, kalau antum mampu, sudah sini, kamu mondok, saya yang bayar, gratis, saya yang bayar. Insyaallah, itu dapat pahala besar, menjaga anak yatim. Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah, kata beliau. Saya dan penanggung jawab anak yatim di surga seperti ini. Apa seperti ini? Seperti dekatnya jari telunjuk dan jari antum jadi kafil. Apa kafil? Penanggung jawab. Butuh baju, antum yang belikan. Sakit, antum ngobati. Butuh belajar, butuh biaya, antum keluarkan biaya. Antum jadi kafil, dapat pahala besar. Di surga dekat dengan Rasul. Dengan apa itu modalnya? Harta. Harta. Maka jangan disia-siakan. Harus disyukuri. Wa yajibu ayyashkura al-muslimu rabbahu. Maka wajib seorang muslim untuk bersyukur rabbahu kepada Rabb-nya. Wajib. Berarti syukur itu wajib. Kalau tidak syukur, dosa. Hadihi ni'matu yuhafidu alaiha minad diya' wal ihmal. Bagaimana cara bersyukurnya? Dijaga harta-harta itu dari dia sia-sia. Membeli sesuatu yang untuk sia-sia. Dipakai untuk hal yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya dunia dan akhirat. Wal ihmal, meremehkan harta. Nabi kalau makan, idza saqatat ahadukumul luqmah, apabila kamu makan jatuh satu potong itu, falyakhudha, ambil. Wal yumit biha adza, yang kotor dikapakna dibersihkan. Wal yakul biha, yang bersih dikapakna makan. Sampai makanan yang jatuh, Pak, jangan dibiarkan. Ambil kalau masih bisa manfaat. Barakallahu fiik. Apalagi misalnya antum bukan satu suapan, satu mampan. Habis acara apa begitu, wah makanan mah berambrah. Antum ingat tetangga. Langsung ambil, bungkus, bagi-bagi semua tetangga. Jangan sampai malah dibuang kemana? Ke bak sampah. Akhirnya siapa yang ngambil? Orang gila. Ya orang gila ya manfaat lah mangan. Tapi sing mangan orang gila, gimana orang gila, Pak? Coba kalau antum masih enak itu dibungkus yang rapi, bagi tetangga. Tu'ahi jironak, sambung hubungan baik dengan tetangga. Dapat pahala. Insyaallah. Ketika ada wanita miskin datang ke rumah Aisyah. Miskin. Jadi orang miskin bukan zaman sekarang. Zaman Nabi juga ada orang miskin. Ja'at miskinah, datang wanita miskinah membawa dua anaknya, Pak. Minta makanan kepada Nabi, kepada Aisyah. Maka Aisyah mengambilkan 3 butir kurma karena memang di rumahnya beliau cuma tersisa ada 3 butir kurma. Yang bagi, kasihkan ke ibunya. Kurma 3 anaknya loro, berarti gimana Pak baginya? 1-1, ibunya 1, kan adil. Sang anak makan, dimakan habis, ibu belum makan, liatin dok. Begitu yang dimakan anak habis, sang anak ngeliatin sang ibu, minta lagi. 1 butir kurma kira-kira kenyang buatin Pak? Anggap satu butir nanas mungkin kenyang Pak ya. Gede. Ini kurma sebelondo sejempol. Tidak kenyang. Hanya sang ibu membelah jadi dua. Dan dia tidak makan. Insya Allah. Rela demi anaknya. Maka ketika Aisyah melihat kejadian ini, melaporkan kepada sang suami. Dikisahkan. Tadi ada wanita miskin datang membawa dua anak perempuannya. Saya kasih tiga butir kurma. Tak kala anaknya sudah makan, tinggal dia diminta anaknya, dia belah jadi dua. Maka Nabi mengatakan, wajabat lahul jannah. Wa ataqat lahan nar. Allah wajibkan bagi wanita muslimah ini surga. Allah merdekakan dia dari api neraka. Apa modalnya tadi? Bukan beli, diberi. Jadi orang itu diberi, terus diberikan lagi. Modal buatan Pak? Tidak modal. Apalagi kalau itu antum beli satu karton kurma ke toko kurma, terus wah Ramadan, bagi-bagi. Nanti kalau buka, saya yang ngasih apa? Saya yang ngebos si kurma. Walaupun antum bukan bos. Cuman modal satu karton kurma. Masya Allah. 300 ribu. Selama sebulan, antum dapat pahala. Kesempatan bukan? Coba sesekali Pak, praktek. Yang punya duit, sesekalilah nanti Ramadan, di pintu masjid, terkasih apa? Kurma. Yang mau ngambil silahkan, insya Allah. Paham. Itu harta yang bermanfaat. Wala yunfiku minhu illa fi turuqillati syara'ahallah. Lihat bentuk syukur tadi yang pertama, harta dijaga dari perkara yang sia-sia. Hal-hal yang sia-sia tahan hartanya. Jangan. Begitu. Yang kedua, wala yunfiku minhu, tidak menginfakkan, membelanjakan harta kecuali pada jalan yang disyariatkan oleh Allah. Kalau perkara itu perkara yang disyariatkan, antum keluarkan. Berarti kalau perkara yang bid'ah, jangan diberikan. Ya, Bok. Bid'ah. Man a'ana sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadmil Islam. Yang menolong pelaku bid'ah sama saja menolong untuk menghancurkan apa? Islam. Antum diberi diminta ini tolong Pak dibantu. Apa caranya Pak? Wah, kita mau bikin acara meriah. Acara bid'ah. Tentunya enggak ngaku. Ini acara bid'ah ngaku mboten Pak? Ini enggak ngaku. Kita mau bikin acara bid'ah yang meriah besok. Tolong ya dibantu. Gimana kira-kira? Antum bantu atau nyuwun sewu? Malah antum yang nyuwun sewu. Loh, diminta tolong malah nyuwun sewu. Ya, nuwun sewu Pak nggih. Harta Allah. Nek kula ngedalakan perkawis sing dimurkai Allah, mbok malah nikmate kula dicabut lah. Nuwun sewu sangat nggih. Kayak gitu Pak. Jadi malah dibalek nuwun sewu. Sana minta sewu malah antum balek nuwun sewu. Nuwun sewu mawon Pak. Gitu ya. Sing penting jawab yang bagus. Menolak yang menolak dengan baik. Menolak dengan baik. Jadi, mengeluarkan harta kecuali yang disyariatkan. Atau, abahaha. Yang ketiga, tidak mengeluarkan harta kecuali di jalan yang mubah. boleh, boleh. Memang perkara itu boleh. Misal, apa yang boleh? Beli baju untuk anak istri, boleh? Boleh. Beli HP, boleh? Boleh. Asalnya boleh beli HP. Tinggal HP-nya nggak ngapa. Gitu? Beli apa lagi, Pak? Yang boleh. Boleh tapi tidak mengandung dosa. Kalau yang dibeli itu malah menjurus hal yang dosa, yaitu namanya tidak bersyukur. Begitu ya. Kadang kita tidak sadar beli alat tapi enggak ngerusak anak bojo. Kadang alatnya disumpang kamar. Ya. Bocah-bocah aja berisik. Deleng kae bae. Akhirnya nonton apa namanya? Film Amerika. Akhirnya anak-anak kita niru-niru artis Amerika. Ya, berarti orang tua sedang tidak sadar merusak anak sendiri dengan hartanya sendiri. Ya apa tidak? Hati-hati betul. Walaysa lahu ayun fiqa, yang keempat. Keempat ya. Menjaga harta tidak sia-sia, tidak menginfakkan kecuali yang disyariatkan. Yang ketiga, tidak menginfakkan kecuali hal yang memang mubah. Mubah tidak mengandung haram. Yang keempat, ayun fiqa minhu alla walaysa lahu ayun fiqa minhu fi sabili syaitan. Yang keempat, tidak menginfakkan harta, membelanjakan harta di jalannya setan. Misalnya apa, Pak? Ngeraktir beli topi miring. Nah, bocah-bocah ini pada seneng-seneng nang pertelon. Ya, aku bose apa, Pak? Sekrak topi miring. Ada topi miring, Pak? Begitu diumbek miring kabeh, Pak. Siapa bose? Antum. Antum tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Itu jalannya setan. Makanya dalam Al-Qur'an, innamayuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamr. Setan itu menginginkan kepada kalian permusuhan, kebencian di dalam minum khamr. Wong nek wis minum khamr kecanduan, Pak. Ora de duit akhire. Akhire apa, Pak? Nangkep ayame tangga. Wis bokeh sih, Pak. Bokeh bener-bener habis duitnya. Bose wis langka. Akhire apa? Ayam batire didol, Pak. Sekedar untuk beli topi miring. Hati-hati. Jalan-jalan syaitan, kesyirikan juga jalan syaitan. Syirik jangan dibelanjakan untuk jalan kesyirikan. Misalnya bapak ibu antum masih hobi apa, misalnya hobi najimi. Yang namanya najis ini kan pernah-pernah, Pak. Ada ingkung, ada nasi kuning, ada nasi apalagi kuning, apalagi makanan, Pak. Butuh biaya. Antum sebagai anak dimintai tolong, kok sing wis duit tulung nguri-uri wulangane bae. Ya. Kok kebagian tuku ayam walik. Antum diwai jatah suruh beli ayam walik. Maring Temanggung, Pak. Ayo, duh. Orang tua menyuruh kita berbuat syirik. Boleh gak ditaati? Wa in jahadaka ala antusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika bapak ibumu memaksamu berbuat syirik, yang mana bapak ibumu tidak tahu ilmunya, memang tidak ngerti, ilmunya tidak pernah ngaji, apa namanya ilmunya warisan leluhur, jerene. Jadi ilmunya mentoknya apa? Jerene, pol, dah. Tidak ada ilmu, jangan taati, jangan ditaati. Kalau memaksa kamu, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ramaku, kula simboten badhe dados bocah durhaka. Umpamane bapak ibune butuh, nggih sak liyanipun kula insyaallah sanggup bantu. Gitu, Pak. Bantu. Tapi yang lain, bapak ibu SMS, John, aku dijujukno rumah sakit. Nah, ya Pak John. SMS. Kayak gitu. Segera antum jawab. Siap. Insya Allah. Datang bawa mobil. Padahal antum tidak punya mobil. Apa namanya? Nyater. Ayo, Pak, Bu, naik mobil. Kita antar. Insya Allah. Sebagai penghormatan. Masya Allah. Itu kebaikan. Pergauli dengan baik. Insya Allah hati kalau disikapi baik lama-lama akan luluh. Ya apa tidak? Saya ingat Pak, ada ikhwah atau akhwat Pak. Dia itu di lingkungan keluarga yang luar biasa bencinya kepada Islam. Sampai akhirnya orang tuanya, bapak ibunya membaikot. Perempuan ini Pak, dibaikot, tidak dikasih biaya makan, hidup. Hanya dia nyari sendiri, tinggal di komplek mahat, ikut ta'awun, ya. Yang penting bisa belajar. Nah itu dia pulang. Dia pergauli bapak ibunya dengan baik. Akhlak yang baik, tutur kata yang baik, sopan santun yang luar biasa. Langsung berubah 180 derajat. Akhlak yang baik pada orang tua. Begitu. Jadi kalau orang tua salah, jangan langsung digurui. Ya, jenengan bokong bodoh. Aku sengaji. Itu namanya kan menggurui. Kira-kira jengkel buatan pak orang tua. Aku karo kosi lahir di sini siapa? Malah antum dibalik. Allah, coba dengan kata yang baik, Pak Bu, kita kan hamba Allah, taat kepada Allah. Allah ngendika mekaten, Rasul mengendika mekaten. Kita hamba Allah, manut, makan minum yang jamin Allah, masa orang manut. Diajak berpikir. Jangan terkesan menggurui. Apalagi dengan bahasa kasar, dasar wong tua bodoh. Tambah panas. Insyaallah. Yang kelima, walaisa lahu ayun fiqa, karena wawunya atof itu ya. Dan tidak membelanjakan harta di jalan ma'asi wal ma'asi, jalan maksiat. Hal-hal yang maksiat jangan dikeluarkan ke sana. Itu syukur nikmat. Jadi yang mengeluarkan harta untuk bermaksiat, hakikatnya sedang tidak bersyukur. Kama laisa lahu ayuhmila hadhihi ni'mah wa yu'ridaha lidhiyah. Barakallahu fiik. Sehingga kadang kita Pak, sering lupa menghambur-hamburkan harta. Wala tubadir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Jangan menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta itu menggunakan harta pada hal yang merusak. Merusak agama, merusak fisik. Apa contohnya, Pak? Ya. Apa itu peringatan pemerintah? Merokok, menjadi apa nama itu, meracuni peringatan pemerintah. Rokok menyebabkan apa lagi? Impoten. Terus apa lagi? Sakit jantung, apa mending? Janin. Terus apa lagi? Lah banyak banget. Itu peringatan yang bikin rokok, ya apa tidak? Sing gawe rokok wis wanti-wanti, iki racun. Tapi kok dedol ya? Racun dedol, Pak. Ya mereka ada duitnya, Pak. Pajaknya besar. Makanya supaya orang itu tidak menghamburkan harta tadi, pabriknya sudah diingatkan oleh pemerintah. Peringatan pemerintah. Semua pabrik rokok wajib nulis ini. Peringatan pemerintah. Rokok menimbulkan gejala apa tadi? Impoten, jantung, apa mana ini kayak? Lah intinya warna-warna, Pak. Berarti racun bukan? Wah, racun. Kalau itu racun boleh enggak dihisap? Hah? Tapi racun menyehatkan. Apa anak racun menyehatkan, Pak? Ini contoh loh ya. Contoh yang kadang kita lupa. Iya. Maka rasa bersyukur kita coba dimanfaatkan harta yang bermanfaat. Misalnya sehari habis 2 bungkus. Satu bungkusnya berapa? 15.000. Berarti sehari berapa? 30.000. Sebulan berarti berapa? Sebulan berarti 300. Betul? 300.000. 900.000 sebulan. Setahun ya 900.000 kali 12. Berapa? Berapa itu? Kira-kira Pak bakul. Ngger bakul ya cepat. 900 kali 12. Berapa? 10 juta. Setahun. Setahun 10 juta, taruhlah ya. Setahun 10 juta. Rong tahun 20 juta. Telung tahun 30 juta. Patang tahun 40 juta. Limang tahun 50 juta. Kenanggo haji, Pak. Anak suami istri. Ya apa tidak? Suami istri, Pak, bisa haji dengan modal. Modal apa tadi? Bukan modal rokok. Modal ngurangi uang rokok. Masa itu baru uang rokok ya, Pak? Belum yang lain. Berarti antum kaya sebenarnya. Mau orang kepikir, ah kepriman arep kaji adol apa? Padahal tidak perlu jual. Mengurangi sesuatu yang merusak menjadi bermanfaat. Itu contoh loh, Pak. Ya. Ma yustafadu minal hadis. Yang bisa diambil dari hadis, yang pertama, wujubul qiyam bi ibadatillah. Wajibnya menegakkan ibadah kepada Allah ala al-wajhil maghrub. Wajibnya menegakkan ibadah dalam bentuk yang diinginkan oleh Allah. Wajibnya menegakkan ibadah kepada Allah dengan bentuk yang diinginkan oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah? Beribadah dengan tidak mencampuri. Mencampuri apa? Dosa syirik. Syirik besar atau syirik kecil. Tidak boleh riya. Tidak boleh sum'ah. Itu riya syirik kecil. Tidak boleh syirik besar. Di samping rajin ke masjid, rajin jaluk keselamatan kepada ahlul kubur. Bah putune badhe sunatan, nyuwun keselamatanipun, mugi berkah, mugi sing napa? Sing tekakeh. Itu namanya meminta sesuatu yang seharusnya hanya kepada Allah. Ya. Yang kedua, wujubul ibti'ad an kulli asnafi syirki shaghirihi wa kabirihi. Wajibnya al-ibti'ad, menjauh. An kulli asnafi syirk, dari segala macam jenis syirik, shaghirihi wa kabirihi, yang kecil dan yang besar. Wajibnya menjauh. Menjauh. Makanya kalau sholat sunnah, afdolnya di mana? Di rumah. Kenapa afdolnya di rumah? Karena lebih menutup pintu orang berbuat syirik. Syirik apa? Kecil. Riya. Namun bukan berarti tidak boleh sholat sunnah di masjid. Boleh, selama hati terjaga dari syirik. Syirik apa? Kecil. Tapi yang paling bagus di mana? Di rumah. Lebih terjaga. Makanya Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Rumah yang tidak pernah untuk sholat. Sholat apa diantaranya? Sholat sunnah. Kecuali sholat terawih lah. Di mana pak? Di masjid. Selain itu afdol di rumah. Namun kalau di masjid tidak masalah, selama terjaga dari riya. Terjaga dari riya. Jauh. Yang ketiga, wujubul i'tisam bihablillah. Wajib berpegang dengan tali Allah. Quran. Wahual Islam, yaitu Islam. Wajib berpegang teguh bihablillah wahual Islam, yaitu Islam. Ada yang mengartikan hablullah, tali Allah itu Quran. Alladzi ja'a bihi rasulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kitaban wa sunnatan fi kulli sya'n. Yang datang darinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitaban, kitab Quran, wa sunnatan, dan sunnah Nabi, fi kulli syai, fi kulli sya'n, pada segala urusan. Segala urusan mencakup urusan dunia, berdagang, bertetangga, bermasyarakat, itu tetap pakai bimbingan Al-Quran dan sunnah. Iya. Jangan melupakan bimbingan Allah Ta'ala dalam segala urusan. Yang keempat, tahrimun tafarruq. Haramnya berpecah belah. Haram berpecah belah. Wa wujubu wihdatil muslimin alal haq. Wajib bersatunya kaum muslimin di atas hak. Di atas Quran dan sunnah. Wajib kembali kaum muslimin berpegang kepada bimbingan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Karena itu yang menyatukan kaum muslimin. Ketika orang Madinah saling berperang, Aus dan Khazraj, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Quran dan sunnah. Akhirnya dua suku yang berperang jadi bersatu. Berarti Islam mengajarkan persatuan atau perpecahan? Persatuan di atas bimbingan Quran dan sunnah. Berarti perpecahan baik apa jelek? Perpecahan baik apa jelek? Jelek. Makanya kata Nabi, al-jama'atu rahmah. Berjama'ah itu adalah rahmat. Wal-furqatu azab. Berpecah belah itu merupakan petaka. Suami istri cerai pak, sing melasi siapa pak? Sing paling melasi siapa? Pertama suami istri. Yang kedua siapa? Kalau punya anak, ya anak. Itu dalam sebuah rumah tangga loh ya. Apalagi dalam lingkungan kaum muslim. Perpecahan itu bawa azab. Makanya tidak benar dikatakan ikhtilafu ummati rahmat. Perselisihan umatku merupakan rahmat. Berarti kalau perselisihan itu rahmat, berarti persatuan itu azab. Ini kebalik, Pak. Justru perselisihan itu membawa azab. Kalau kita bersatu Quran Sunnah membawa rahmat. Sampun bisa apa belum? Sudah? Sudah ya? Ya, tinggal dua, tapi insya Allah dicukupkan lah ya. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabi Muhammad, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.